Itu sebelah. Ngapain itu diam di situ dari semalam? Ayo, ayo, lari ke pintu keluar sana. Jangan kebanyakan diam, ntar makin melar. Ah, ini juga sate ayam. Cepet-cepet lari ke sana tuh, ikutin si sebelah. Ini lontongnya ditinggal di bawah, woi, woi. Nah, ini nih, bakso ngapain lagi mager di sini dari kemarin sore? Bikin macet aja lo tuh. Ayo lari sana, cepet-cepet. Eh, itu kentang goreng, es krim. Jangan ikut-ikutan berhenti. Buruan lari, biar emangnya hilang. Masih ada lo nasi padang, ha? Lo kan udah dari kemarin siang di sini, ngapain sih? Ayo, ayo, gerak-gerak, langsung keluar sana. Ayo, ayo, bantu dorong. Satu, dua, tiga. Femi Fiber, bantu bakteri baik, bubarin lemak. Sat-sat, produksi Kalbe, baca aturan pakai.